Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, kitabul asyik. Kitab tentang minuman, babu. Qauluhu ta'ala innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sungguhnya khamar dan maisir judi, ansab wal azlam patung berhala, dan azlam alat untuk mengundi nasib, ini rijsun min amali syaitan, merupakan rijs, yakni najis, kotoran, waktu yang jelek dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, jauhilah oleh kalian agar supaya kalian beruntung. Allah SWT menggantungkan keberuntungan dengan cara menjauhi perkara-perkara tadi. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an-Nafi' an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man syariba al-khamra fi dunya thumma lam yatub minha hurimaha bil akhir. Barang siapa yang minum khamr di dunia ini dalam keadaan dia tahu hukumnya, thumma lam yatub, kemudian dia tidak tobat dari perbuatan tersebut, hurimaha bil akhir, Allah haramkan untuknya di hari kiamat. Padahal khamr nanti di hari kiamat merupakan kenikmatan. Barakallahu fiikum. Khamr yang ada di hari kiamat nanti adalah lezat untuk orang-orang yang meminumnya. Barakallahu fiikum. Enak untuk dirasakan. Enak untuk dinikmati. Ini dengan catatan kalau dia tidak tobat kemudian mati dalam kondisi mudminul khamr, maka dia akan mendapatkan kondisi seperti ini. Baik. Bahwa dia tidak diberikan apa? Untuknya minuman khamr. Qala rahimallahu ta'ala haddathana Abu Yaman qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri qala akhbarani Sa'id al-Musayyab annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata lailata usriya bihi bi Ilya bi qadahaini min khamrin wa labanin فنظر إليهما ثم أخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة ولو أخذت الخمر غوت أمتك تبعه معمر وابن الهاد وعثمان بن عمر عن الزهري. سعيد بن مسيب mengatakan bahwa beliau mendengar Abu Hurairah, yani Sa'id bin Musayyab mendengar Abu Hurairah, anna Rasulullah ata lailata usriya bihi bi Ilya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Ilya di malam beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditawarkan kepada beliau qadahain, dua bejana yang terdiri dari khamr, arak dan susu. فنظر إليه ما ثم أخذ اللبن. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, memperhatikan dua bejana itu, dan beliau mengambil yang susu. Faqala Jibril, maka Jibril pun mengatakan, Alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi hidayah engkau untuk memilih fitrah, kesucian. Barakallahu fiik. Walau akhadta al-khamra ghawat ummatuk. Seandainya engkau memilih khamr, engkau mengambilnya, maka umatmu akan ghawat, menyimpang. Tabahu Ma'mar wa Abdul Had wa Utsman. Dari Ibnu Umar An-Nasuri. Jadi di sanad ini Zuhri sebagai guru, barakallahu fikum, dan memiliki banyak murid. Qala rahimahullahu taala haddatsana Muslim. Ini dipahami insyaallah ini tentang barakallahu fikum hukuman di hari akhirat bagi orang-orang yang tidak berhenti dari minum khamr. Qala rahimahullahu taala haddatsana Muslim bin Ibrahim qala haddatsana Hisham qala haddatsana Qatadah an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haditsan la yuhaddithukum bihi ghairi. Berkata Anas kepada Qatadah, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis yang tidak akan ada seorang pun yang akan mengkhabarkan kepada engkau kecuali aku. Qala min asyrati saati ay yadhhara al-jahl. Termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat adalah nampaknya kebodohan. Orang-orang enggan untuk belajar agama. Baik. Enggan. Ya, karena mungkin mereka anggap tidak memiliki masa depan duniawi, ya, sebagian mereka seperti itu. Sehingga mereka arahkan anak-anak mereka untuk belajar bukan agama. Allahu musta'an. Padahal agama ini kita pelajari untuk kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. Maka dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat adalah nampaknya kebodohan. Orang-orang pun barakallahu fikum menyibukkan diri dengan urusan dunia dan tidak memperdulikan akhirat. Yang berilmu pun tidak beramal dengan ilmunya. Yadhhar al-jahl wa yaqill al-'ilm, ilmu pun akan berkurang. Karena ulama akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan ilmunya. Jadi bagaimana kata Allah, innallaha la yaqbidul 'ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril 'ibad. Walakin yakbuduhu biqabdil ulama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu itu dari dada-dada setiap orang. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabutnya dengan cara mematikan para ulama. Para ulama diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan ilmunya tentu. Boleh jadi dia memiliki ilmu yang banyak, belum sempat untuk disampaikan, keburu meninggal dunia. Belum sempat dia tulis, dicatat dalam satu buku, meninggal dunia. Belum selesai proyeknya, dan sudah meninggal dunia. Proyek ilmiah. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Sampai ketika sudah tidak ada lagi seorang yang dianggap alim, sementara manusia tetap butuh pemimpin, butuh orang-orang yang mengajari, menasihati, mengingatkan. Ulama sudah pada habis. Akhirnya siapa dan bagaimana? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Orang-orang pun mencari, mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Mereka pun ditanya, pemimpin ini yang sudah diangkat sementara tidak ada ilmunya, yang tidak ada yang berilmu. Sementara orang butuh pemimpin yang diharapkan bisa mengayomi, bisa memimpin, membimbing, mengarahkan dan seterusnya untuk kebaikan. Tidak ada, jadi yang diangkatlah orang bodoh. Sementara orang-orang tetap mencari solusi. Fasu'ilu. Mereka pemimpin bodoh ini pun ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin. Maka ya mau tidak mau, mereka harus berpatwa dengan tanpa ilmu. Akhirnya apa? Qadallu wa adallu. Pemimpin ini sesat dan menyesatkan orang. Itu nanti di akhir zaman. Semakin kesana semakin kurang ilmu. Barakallahu fikum. Orang kebanyakannya berkutat dengan kehidupan dunia dan ilmu dunia. Sebagaimana dikatakan dan digambarkan oleh Subhanahu wa taala, ya'lamuna dhahira minal hayati dunya wa hum al akhirati hum ghafilun. Mereka tahu semua urusan-urusan dunia. Urusan-urusan zahir. Kau cerita apa? Cerita politik. Oh, lagi hangat sekarang ini pilpres. Sipulan begini, sipulan begitu, sipulan pendusta, sipulan curang, sipulan macam-macam. Barakallahu fiik. Jago. Kalau bercerita tentang masalah ekonomi, pasar, harga ini, harga itu, oh kencang dia. Jago. Ya Allahumma zahira bil hayatid dunya. Urusan dunia, urusan ekonomi, urusan macam-macam. Pokoknya urusan dunia semuanya. Politik, kesehatan, kemasyarakatan, pokoknya semua. Nyambung, olahraga, apalagi. Panjang dia. Olahraga apa yang dia mau cerita? Bola. Motor. Olahraga macam-macam. Nyambung terus. Barakallahu fiik. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Sementara untuk urusan akhirat mereka lalai. Tidak tahu dan tidak mau tahu urusan agama. Tidak tahu dan tidak mau tahu urusan ibadah. Ya cuma sekedar-sekedaran. Apa yang dilakukan oleh orang ya ikut. Ya ikut ramai cuma urusan agama. Ada ramai-ramai, pokoknya ada ramai ikut. Entah betulkannya anda, pokoknya ikut. Sambil berdalih, masa semua orang salah? Masa kebanyakan orang salah? Hai. Padahal Allah telah mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabil. Kalau engkau mengikuti kebanyakan orang di atas muka bumi, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-aktsariyah bukan ukuran. Mayoritas bukanlah ukuran. Tapi yang menjadi ukuran adalah al-haq. Walaupun sendirian. Ini nanti di akhir zaman min asyarati saati ayyadhhar al-jahlu wa yaqill al-ilm. Nampak kebodohan dan semakin kurang itu ilmu. Wa yadhhar az-zina dan nampak pula perzinahan. Marak. Di lokalisasi. Dibiarkan tumbuh berkembang. Di jalan-jalan. Di penginapan-penginapan. Di hotel-hotel. Hasil barakallah. Ya walaupun ada sebagian yang mungkin nampak terdengar oleh kita bahwa ada penggerbekan. Ada ini dan itu dari pelarangan. Tapi ya masih banyak juga yang memang zahir nampak. Barakallahu fiik. Baik. Yang jelas ini marak perzinahan. Wa tushrabul khamr. Tanda-tanda hari kiamat tushrabul khamr. Minuman keras itu diminum di mana-mana. Dan orang bukan lagi merasa risih dan malu ketika minum khamr. Orang minum di pinggir jalan. Dulunya orang minum khamr itu di tempat peminuman khamr. Ya kan? Dulunya ada tempat orang memang di situ orang minum khamr. Dari zaman dahulu. Nah sekarang orang di mana-mana minum khamr. Pinggir jalan. Atau di hari-hari raya tertentu. La haula wa la quwwata illa di tempat kita ini. Di pinggir jalan orang pasang botol-botol khamr. Dan siapa yang lewat ya? Pasti kekwe. Coba. Sudah banyak-banyak. Satu sloki jo. Kong lewat. Bapak colo bagaimana. Singkat dulu. Sengaja-sengaja. Pokoknya siapa yang lewat di situ dipanggil. Barakallahu fiik. Sehingga anda pernah ketemu dengan orang yang tidak pernah lewat di situ kok lewat di situ. Siapa kok lewat sini? Dia bilang, aduh, setengah mati lewat situ dong panggil Bagati. Biar cuma satu sloki kata. Sini mau kita. Akhirnya dia menghindar, menjauhi tempat-tempat seperti itu. Tapi syahiduna barakallahu fikum. Banyak kita dapati kondisi-kondisi seperti ini. Memang di pinggir-pinggir jalan mereka. Bawa kursi, ada meja. Kumpul di sana orang-orang. Ya kecuali kalau orang ma'ruf memang. Tidak minum begitu ya mungkin. Ya, cuma berbadi yang akan lewat begitu. Ya walaupun terkadang masih tetap di baku sedu akam. Tapi orang bilang baku sedu. Tapi syahiduna barakallahu fikum di sini adalah minuman khamr itu diminum di mana-mana. Bukanlah sesuatu yang mereka malu, mereka sungkan. Subhanallah, di pinggir-pinggir jalan. Barakallahu fikum. Mereka minum rame-rame. Dan diperjualbelikan secara umum. Allah tushrabul khamr wa tushrabal khamr wa an tushrabal khamr wa yaqillar rijal baik dan laki-laki akan menjadi sedikit imma karena peperangan wa imma yang lainnya walhasil justru perempuan yang semakin banyak di akhir zaman nanti baik wa yaqillar rijal di zaman sekarang ini pun demikian. Perempuan itu jumlahnya lebih banyak timbang laki-laki. Waqta kathuran nisa hatta yakuna li khamsina imra'ah. Qaimuhunna rajulun wahid. Saking banyaknya perempuan nanti di akhir zaman sehingga untuk 50 orang perempuan satu orang laki-laki yang mengayominya. Barakallahu fiik. Yang mengurusinya. Ya mungkin istrinya, dia, kemudian ponaan-ponaannya, anak-anaknya, sepupunya, bibinya, pokoknya keluarganya. Barakallahu fiik. Kebanyakan perempuan sudah. Syahiduna dibawakan hadis ini oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala wa tushrabal khamr. Wa illa hadis yang seperti ini akan dibawakan berulang-ulang kali oleh beliau di tempatnya masing-masing. Tentang kitabul ilm ada juga yang beliau bawakan di sini. Barakallahu fikum. Masalah perzinahan juga beliau angkat hadis ini. Demikian juga barakallahu asyratus sa'ah yang lainnya. Qala rahimallahu taala حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس An Ibn Shihab qala sami'tu Aba Salamah ibn Abdurrahman wa Ibn al-Musayyab yaqulani qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min wa la yasriqu as-sariqa wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Ali bin Shihab akhbarani Abdul Malik bin Abi Bakr bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham أن أبا بكر كان يحدث عن أبي هريرة ثم يقول كان أبو بكر يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم بها حين ينتهبها وهو مؤمن. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina, tidaklah pezina, la yazni zani hina yazni, tidaklah berzina seorang pezina di saat dia berzina itu dalam kondisi dia memiliki iman yang sempurna. Imannya berkurang. Kurang drastis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Demikian juga tukang minum khamr ini pada saat dia minum khamr tidaklah dia dalam kondisi beriman dengan iman yang sempurna. Wala yasriqu as-sariqu hina yasriqu. Demikian juga para pencuri. Tidaklah dia memiliki iman yang sempurna pada saat dia mencuri. Dan ditambahkan di riwayat yang lain, jalan yang lain. Wala yantahibu nahbatun data syarabin. Tidaklah seorang mengambil barakallahu fikum nahba di sini sebenarnya pencuri. Barakallahu fikum. Kalau yasrikus, kalau as-sariqah biasanya diartikan mengambil sesuatu dari tempatnya yang memang itu merupakan tempat. Barakallahu fikum. Dia masuk ke rumah orang mengambil barang-barang di dalamnya namanya pencuri. Barakallahu, mengambil mobil di garasi, mengambil uang di almari, mengambil pokoknya di tempat yang memang ma'ruf bahwa itu tempat yang terjaga. Tapi dia mengambil, maka itu kata syariq. Barakallahu fiik. Kalau nuhbah, nuhbah biasanya suatu yang merupakan tempat-tempat terbuka. Barakallahu fiik. Tempat-tempat terbuka, misalnya kebunnya orang. Kebun buah yang tidak dipagari. Seperti tempat kita ini kan banyak. Kita lewat di kebun-kebun orang tanpa pagar kan demikian. Lewat pohon jambu, pohon rambutan, pohon durian, macam-macam. Kemudian diambil. Barakallahu fikum tanpa seizin pemiliknya. Wala yantahibu nuhbatun data syarafin yarfa'un nasu ilaihim absarahum. Ilaihi absarahum. Yang orang-orang memandang dia nanti, oh ini kata yang ngambil itu barang. Ketika dia mengambil barang itu, tidaklah dia dalam kondisi apa? Beriman dengan iman yang sempurna. Barakallahu fiik. Taib. Ini dalil yang biasa dipakai oleh para ulama kita untuk mendalili keyakinan bahwa al-iman yazidu wa yanqus, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya dengan amal saleh dan ketaatan, berkurangnya dengan maksiat dan dosa. Qala rahimahullahu taala babul khamri minal inabi wa ghairihi. Bab khamar itu terbuat dari inab, terbuat dari anggur dan yang lainnya. Apapun yang dibuat khamr, selama dia bisa memabukkan, maka dikatakan itu khamr. Asalnya dari beras ketan biasa, atau buah, buah-buah macam-macam yang dibuat khamr orang. Tapi anggur, pisang, bisa orang bikin. Tapi mereka fermentasi. Barakallahu fiku. Korma juga biasanya yang manis-manis ini yang mereka fermentasi sehingga merubah kondisi kimia dan sifat sesuatu. Barakallahu fiku. Dari sesuatu yang baik, bagus-bagus saja, baik-baik saja. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum mir rizqin faj'altum min harama wa halala." Qul Allahu adina lakum am Allahi taftarun. Barakallahu fiik. Termasuk di antaranya adalah apa? Mereka yang membuat haram sendiri dan mereka tafsiran yang ma'ruf bahwa mereka menghalalkan dan mengharamkan untuk diri mereka sendiri. Paham barakallahu? Yani unta, sapi dan yang lainnya hukum asalnya adalah halal. Tapi mereka mengharamkan atas diri mereka sendiri ketika mendapati unta-unta ini, sapi-sapi ini atau kambing-kambing ini barakallahu fikum sudah memiliki sifat-sifat tertentu untuk mereka apa? Mereka jadikan kurban, persembahan untuk berhala mereka. Mereka tidak akan kendarai, mereka tidak akan sembelih, mereka tidak akan perah susunya, mereka tidak akan ambil tenaganya. Pokoknya dilepas begitu saja. Mereka haramkan hewan itu untuk diri mereka setelah perlakuan itu. Ada juga yang mengatakan bahwa barakallahu fikum faj'altum min harama wa halala, kalian sendiri yang menjadikannya halal dan haram. Dalam artian pada asalnya hukumnya halal. Inap. Ya kan? Korma halal. Beras ketan halal. Anggur halal. Tapi kalian sendiri yang menjadikannya haram. Kalian yang merubahnya menjadi khamr sehingga diharamkan. Barakallahu. Kalian yang merubahnya menjadi khamr. Baik. Pokoknya semua yang barakallahu fikum menghilangkan akal dan disertai dengan taraf. Taraf itu ke rasa senang. Barakallahu. Bukan semua perkara yang menghilangkan akal itu tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Tapi yang barakallahu fikum. Tapi sesuatu yang dengannya orang bisa ketagihan karena merasa nikmat. Merasa enak. Sehingga dia mencari lagi dan mencari dan terus dia mengonsumsinya. Sehingga ada ketergantungan. Barakallahu fikum. Jadi bukan cuma dari anggur tapi dari yang lainnya. Selama itu memabukkan maka itu adalah khamr. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-khamru kullu ma khamar al-aqla. Khamr itu semua yang menutupi akal. Barakallahu fiik. Terbuat dari apapun. Khamr ya. Banyak atau sedikit tetap haram. Apakah dengan cara meminumnya kalau terbuat dari inap atau dari biasa dipermentasi atau juga barakallahu fikum memang sesuatu itu memabukkan tanpa melalui proses macam-macam seperti opium ini mungkin ya barakallahu fikum dari memang dari bunga dari tumbuh-tumbuhan tertentu atau daun-daun tertentu cukup mereka membakarnya dan menghirup barakallahu fikum menghirup asapnya maka mereka pun akan apa mabuk. Jadi ada juga yang disuntikkan demikian. Ada juga yang disuntikkan wallahul musta'an. Sehingga sebagian di antara mereka karena tubuh mereka itu sudah barakallahu fikum tubuh mereka sudah darah mereka sudah banyak mengandung ini khamr ini, sesuatu yang bisa memabukkan. Sehingga sebagian mereka kalau sudah tidak ada barakallahu fikum, tidak ada apa namanya ini benda haram ini, mereka mengiris-ngiris apa, mengiris tangannya sendiri kemudian dia isap darahnya sehingga dengan itu dia bisa pelai ulam. Walhasil ini akan menjadikan dia barakallahu semakin terpuruk keadaannya, semakin dia mengonsumsinya semakin dia semakin terpuruk mentalnya, fisiknya, semuanya, agamanya, hasil gitulah keadaan. Jadi orang enggak bisa lagi berpikir sehat, berpikir jernih, keras, semua di awang-awang, semua di khayalan. Allah musta'an. Dan kalau orang sudah ketagihan dan parah kondisinya, sangat susah untuk disembuh. Illa yasha Allah. Kecuali kalau Allah SWT menghendaki. Kalau sudah dalam kondisi ketergantung, dia akan menjadi seperti orang dungu. Dia bisa kembali ketika apa? Sudah minum khamr itu. Aktif dia. Barakallahu. Kelihatan dia kuat, lihat. Kalau enggak dia tergantung. Ya tergantung juga bahwa dosis-dosis yang mereka taip dan jenis-jenis khamr itu. Barakallahu. Wallahul musta'an. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ahmad ibn Yusuf Yunus wala hadatsana Abu Shihab tayyib Abdurrabbih ibn Nafi' an Yunus an Thabit ibn Munani an Thabit ibn Munani an Anas qala hurrimat alaina al-khamr ina hurrimat wa ma najidu ya'ni bil madinati khamral ana bi illa qalila wa 'ammatu khamrina al-usr wat-tamr. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan hurrimat alaina al-khamr ina hurrim, diharamkan atas kami khamar pada saat diharamkan. Oleh beberapa tahap sampai pada titik pengharaman secara total. Sebelumnya masih apa? Anjuran-anjuran, kemudian ketetapan saat-saat tidak boleh minum khamar. Sebagaimana firman Allah, wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Dan jangan kalian minum khamar dalam kondisi apa? Kondisi kalian hendak melakukan sholat. Jadi, jangan sampai kalian apa? Melakukan sholat dalam keadaan kalian tidak tahu apa yang kalian ucapkan karena hilang akal. Jadi, tinggalkan khamar sampai kalian betul-betul sholat dalam kondisi kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Kalian paham apa yang kalian ucapkan. Ini tahap demi tahap sehingga di titik tertentu khamr itu betul diharamkan 100%. Wa mana jidu ya bil madinati khamral a'nab, dan kami tidak dapati di kota Madinah khamr yang terbuat dari anggur kecuali stik. Wa amatu khamrina al-busru wat tamr. Dan kebanyakan barakallahu fikum dan kebanyakan dari khamr kami pada saat itu dari bus dan tamr. Barakallahu fiik. Intinya khamar itu dari berbagai macam jenis, bukan cuma dari barakallahu fikum, bukan cuma dari anggur. Qala rahimahullahu taala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Abi Hayyan qala haddatsana Amir an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qama Umaru 'ala al-mimbari faqala amma ba'd Nazala tahrimul khamri wa huwa min khamsatin al-inab wa tamr wal asal wal hinta wal sya'ir wal khamr wa ma khamar al-aqla wal khamru ma khamar al-aqla. Berkata Umar radhiyallahu ta'ala anhu dalam khutbahnya di atas mimbar, dia mengatakan amma ba'd, adapun setelah ini, setelah pujian-pujian terhadap Allah, dia mengatakan nazala tahrimul khamr, telah turun pengharaman khamr. Wahia min khamsa, dan khamr itu terbuat dari lima jenis, al-inab, dari inab, dari anggur, wa tamr, barakallahu bikum, dan tamr, korma, wal asal, madu juga, orang fermentasi, wal hinta wa syair, gandum, dan barley. Wal khamru ma khamar al-aqla, khamr itu apa-apa yang menutupi akal, dengan taraf. Taraf itu kenikmatan tersendiri yang didapatkan oleh orang-orang yang meminumnya, sehingga dia pengen lagi, pengen lagi, kecanduan, barakallahu fiik, sehingga dia ketagihan, barakallahu fiik. Kita cukup sampai sini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.